Yesalam. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih, janda yang putih berambut panjang. Janda mana? Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih, janda yang putih berambut panjang. Ya salam. Asai. Bagaimana, bagaimana mampu. ku tahu hari ini ku mencintai. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Biarlah semua bukan ku ingin memastikan Adela. Tempo diharap di gigir mani bulu. Mohon jangan. senyummu itu. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Jaya di bulan ikut menghiasi nuansa misteri menyelimuti. rasa ati iki pian kowe tau ngelarani tatu wes mari ora arep baleni nimas aku wes ora suti. Adela. Jika aku menangis, Terima kasih. Satu, pilih dia atau kamu, aku tak tahu. Farina Indra. Mas Fendi. Bawa bintang menari, iringi langkahku. jangan